bisa tanpa berhenti. Tak tahan, tak tahan lagi, semakin tinggi. Panas air api membuat aku gila sendiri. Air api membuat hidupku tanpa peduli. Untuk yang terakhir tak mungkin akan kusentuh lagi. Jadi berpikir hari-hari cerah telah menanti. Kuingat, kuingat lagi. Jadi sadar akan semua ini berhenti. Harus berhenti sejak saat ini. Kini aku telah bebas dari air yang membiruskan. Demi masa depan.